Baik, kita telah menjelaskan dua ayat dari awal buku ini. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, wa qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayat. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, supaya kalian tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik dengan yang sebaik-baiknya. Jadi di sini dikatakan wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah mengqada, iya, qada maksudnya telah memerintah dan mewasiatkan serta mewajibkan. Rabbmu telah mengqada. Qada di dalam istilah syar'i itu terbagi dua. Ada qada syar'i dan ada qada kauni. Iya. Ada qada syar'iyun diniyun dan ada kauniyun qadariyun. Ada yang bermakna syar'i dan ada yang bermakna kauni. Dan ini dari kalimat-kalimat yang di dalam syariat itu terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat kauni dini, ada yang bersifat kauni qadari, dan ada yang bersifat diniun syar'iyun. Iya. Diniun syar'iyun. Baik. Dan ini telah saya singgung ya, bahwa di dalam pembahasan syariat itu ada kalimat-kalimat yang terbagi menjadi dua. Ada dua sudut di dalamnya. Itu ada sekitar 14 kalimat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu'ul Fatawa di jilid 8 di pembahasan tentang takdir. Sebagaimana disebutkan juga oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syifaul Alil. Iya, jadi ada beberapa kalimat terbagi menjadi dua. Di pembahasan takdir kenapa disebut terbagi dua? Terkait dengan masalah irada. Ada irada kauniyah qadariyah dan ada irada syar'iyah diniyah. Ya, dua jenis irada. Iya. Kalau yang bersifat kauni qadari itu artinya bermakna penakdiran, ketetapan dan ketentuan Allah. Apa yang bersifat kauni qadari itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Mungkin Allah mencintainya dan mungkin Allah tidak mencintainya. Iya. Sebab yang dipastikan terjadi, tidak mesti Allah mencintainya. Allah pastikan adanya kekafiran. Tapi Allah berfirman, wala yarda li'ibadihi al-kufur. Allah tidak rida kekafiran untuk hambanya. Jelas ya? Dan ada yang bersifat syar'iyun dini. Syar'iyun dini artinya diperintah. Hal yang pasti dicintai oleh Allah karena Allah memerintahnya. Ya. Allah memerintahnya. Tetapi yang diperintah ini kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Manusia diperintah beribadah. Ada yang semuanya hamba beribadah? Jawabannya tidak. Tapi perintah beribadah ini Allah mencintainya. Jelas? Berarti qada di sini qada bersifat apa? Kauni atau syar'i? Ini bersifat syar'i. Iya. Jelas ya? Karena ini dari hal yang dicintai oleh Allah. Hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan telah dimaklumi tidak semua manusia beribadah. Karena itu qada di sini bermakna qada syar'i. Apa yang diqada? Yang diperintahkan alla ta'budu illa iyyah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa qada rabbuka, Rabbu telah menetapkan. Qada di sini diartikan memerintah, mewasiatkan, mewajibkan. Iya. Diwajibkan, diperintah, diwasiatkan melalui siapa? Melalui lisan para rasul. Iya. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Kecuali hanya kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, hendaknya kalian berbuat ihsan. Hendaknya kalian berbuat baik. Iya. Jadi di sini di dalam ayat tegas ya, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Dan ini ayat di surah Al-Isra dimulai dengan wa qadara rabbuka la ta'budu iyya, perintah untuk ibadah hanya kepada Allah. Dan nanti ditutup dengan pembahasan berbuat larangan juga berbuat kesyirikan. Dan di dalam ayat-ayat ini di surah Al-Isra dari ayat yang disebutkan oleh penulis dan sebelumnya di ayat 22 sampai ayat 39 itu terdapat di dalamnya 18 pembahasan. Terdapat di dalamnya berapa? 18 pembahasan. Iya, dan ini panjang ya kalau mau diuraikan 18 pembahasan ini. Tapi tidak ada masalah saya sebutkan nama-nama pembahasannya yang terkandung di dalamnya. Jadi pembahasan yang pertama dari 18 ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, yang pertama adalah pada ayat sebelumnya larangan menjadikan tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya larangan dari berbuat syirik akbar. Pembahasan yang kedua, perintah beribadah hanya kepada Allah. Inilah ayat yang disebut oleh penulis. Pembahasan yang ketiga, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Pembahasan yang keempat, memberi karib kerabat haknya masing-masing. Pembahasan yang kelima, memberi orang-orang miskin haknya masing-masing. Kemudian yang keenam, memberi ibnus sabil. Ibnus sabil, orang yang kehabisan bekal di jalan, diberikan haknya. Kemudian yang ketujuh, larangan untuk mubadir. Larangan untuk apa? Menjadi orang yang mubadir, membuang-buang harta. Dan yang kedelapan, larangan seorang itu menahan hartanya, kikir. Iya. Kikir. Walaupun dia tidak masuk ke dalam kadar berlebihan, kadang-kadang orang menahan karena dia takut dianggap boros berlebihan. Ini enggak boros, tapi dia sangat kikir, dilarang. Kemudian yang ke-9, larangan untuk membunuh anak-anak keturunan. Yang ke-10, larangan untuk berzina. Yang ke-11, larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Yang ke-12, larangan mendekati harta anak yatim. Ya, kecuali dengan hal yang paling baiknya. Yang ke-13, perintah memenuhi janji. Yang ke-14, perintah untuk menyempurnakan timbangan. Apa menyempurnakan? Takaran. Keli itu takaran ya. Dan yang ke-15, perintah untuk menyempurnakan timbangan. Beda antara timbangan dan apa? Takaran. Kalau takaran itu seperti literan. Hah? Kalau timbangan kan kiloan. Kan begitu. Baik. Yang ke-16, larangan berucap tanpa ilmu. Ke-17, larangan berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Dan yang ke-18, larangan untuk berbuat kesyirikan. Ini larangan yang pembahasan terakhir. Jadi pembahasan pertama larangan berbuat kesyirikan, terakhirnya juga larangan berbuat kesyirikan. Jelas ya? Jadi dalamnya ada berapa belas pembahasan? Ada 18 pembahasan. Ini kita tidak uraikan semua ya. Karena artinya kita akan mengkaji ya seluruh ayat tersebut terkait dengan pembahasan. Tapi saya isyaratkan 18 pembahasan. Ya, dan di sini kelihatan bagaimana pentingnya hal ini. Bagaimana pentingnya pembahasan dari tauhid ini. Jadi sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala wa qadha rabbuka ya. Alla ta'budu illa iyyah. Di sini terdapat bahwa ibadah itu adalah wajib. Terdapat dua hal ya. Yang pertama penafsiran tauhid, bahwa tauhid itu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua terdapat bahwa tauhid adalah apa? Adalah perintah yang diwajibkan. Perintah yang diwajibkan. Baik. Jadi ini dua sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala terkait dengan ayat yang agung ini. Setelah disebutkan tentang tauhid, datang perintah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan besarnya permasalahan ini. Karena berbakti kepada kedua orang tua, diletakkan pembahasannya setelah perintah beribadah hanya kepada Allah semata. Ya, karena itu harus selalu diingat ya, bahwa berbakti kepada orang tua ibadah yang agung. Ibadah yang agung. Diletakkan setelah perintah kepada tauhid. Larangan dari berbuat kesyirikan. Iya. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan kisah-kisah para nabi. Dan diantara yang menonjol dari kisah para nabi yang disebutkan, bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun kedua orang tuanya menyelisihi mereka, tetap dia berbuat baik. Seperti Nabi Ibrahim misalnya, memanggil ayahnya dengan panggilan yang paling bagus. Iya. Baik. Dan ini pembahasan berbakti kepada kedua orang tua. Pembahasan tersendiri ya. Hanya sekedar saya ingatkan karena disinggung di dalam ayat. Baik. Kemudian berikutnya, kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an al-ayah. Dan firman Allah, beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan terhadap Allah sedikit pun. Jadi ini ayat yang ke-4 yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Atau di dalam pendahuluan buku ini. Jadi katakan wa'budullah, beribadalah kepada Allah. Ini perintah beribadah. Wala tusyriku bihi syai'a. Ini kebalikannya. Dan diingatkan, jangan kalian berbuat kesyirikan terhadapnya dengan sesuatu apapun. Iya. Syai'an ini nakirah. Nakirah fi siyakin nahi. Kata nakira dalam konteks pelarangan. Ini dalam bahasa Arab memberikan ifadah umum. Maksudnya tidak boleh berbuat kesyirikan kepada Allah dengan apa saja, umum. Tidak ada batasan. Apa saja tidak boleh berbuat, tidak boleh Allah dipersekutukan dengannya. Apakah itu nabi, malaikat, wali, maupun yang lainnya, tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun. Iya. Dengan apapun. Baik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Iya. Jadi ayat ini kalau dikatakan oleh penulis di sini al-ayah, ya maksudnya lanjutkan dari ayatnya. Ya kalau kita baca dari kelanjutan ayat, wabil walidaini ihsanan, wabidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jari al junubi wasahibi bil jambi wabnis sabil wama malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Terjemahan makna ayat, beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan terhadapnya dengan suatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Ini perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, sama dengan ayat sebelumnya. Setelah perintah tauhid, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, demikian pula terhadap kerabatnya. Iya, maksudnya dia punya hubungan kerabat. Hubungan kerabat. Jadi kalau dia bertemu di kakek yang keempat, maka ini disebut dil qurba, karib kerabat. Ya, biasanya kalau kita sepupu-sepupu, sepupu sekali, dua kali, kan begitu. Tapi ketemunya di atas. Iya. Itu kerabat namanya, dil qurba. Wal yatama. Al-yatama jama' dari yatim. Ya. Yatim itu adalah siapa yang ayahnya meninggal dan dia belum balik. Itu yatim. Wal-masakin. Al-masakin jama' dari miskin. Jama' dari miskin. Dan miskin itu adalah mereka yang tidak memiliki harta. Nah, miskin di sini bisa bermakna fakir. Bisa sama maknanya. Sebab kata fakir dan miskin itu sama dengan kata Islam dan iman. Kalau keduanya berkumpul bersama, maknanya beda. Tapi kalau disebut sendirian, maknanya sama. Iya, maknanya sama. Tapi kalau disebutkan bersamaan, maka fakir orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Atau ada sedikit jauh dari kecukupannya. Nah, kalau miskin dia ada hartanya, tapi harta itu tidak mencukupinya, itu miskin namanya. Jelas ya? Ya kalau misalnya seseorang itu keperluannya dalam sebulan 2 juta, kalau dia penghasilannya cuma 100 ribu, ini namanya fakir. Ya, penghasilannya 500 ribu, ini fakir. Kalau penghasilannya 1.500.000, ini namanya apa? Miskin. Ada penghasilan tapi tidak mencukupi. Tapi tidak mencukupi. Baik. Wal masakin wal jari dil qurba. Ya. Sebelumnya wal masakin. Baik. Wal jari dil qurba. Dan tetangga. Al jari itu tetangga. Ya. Yang rumahnya berdekatan langsung di sampingnya atau dia berada di sekitarnya. Itu tetangga namanya. Iya. Tetangga. Dalam makna di sekitarnya berapa jauh? Ada yang mengatakan sampai 40 rumah. Iya. Dan seterusnya. Jadi itu tetangga namanya. Dan ini mana tetangga? Ya dimaklumi di kalangan apa? Orang-orang. Ya, tapi tetangganya di sini dil qurba. Punya kerabat tapi tetangga. Jadi ada dua di sini. Wal jaril junubi. Dia tetangga tapi orang jauh. Nah, bukan kerabatnya. Al junub artinya apa? Yang jauh. Ya. Wasahibi bil jambi. Ya. Wasahibi bil jambi. Ada yang menafsirkan bahwa as-sahib bil jambi itu adalah istri. Ya. Dan ada yang menafsirkan as-sahibi bil jambi itu adalah temannya dalam perjalanan. Ya, teman di sampingnya. Di teman di sampingnya. Baik. Wa ibn as-sabil, ibnu as-sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal di mana? Di perjalanan. Nah, ibnu as-sabil ini mungkin miskin, mungkin dia kaya. Ada orang kaya habis perbekalannya di jalan. Hartanya enggak sama dia. Hartanya di mana? Di negerinya. Nah, itu di masa dahulu ya. Kalau di masa sekarang, ya orang yang kehabisan perbekalan itu di jalan, kalau hilang semua kartu ATM-nya. Hah? Kan begitu. Ya. Jadi kadang seorang dia bisa bawa hartanya perjalanan untuk masa sekarang ini. Baik. Tapi ibnu sabil artinya orang yang kehabisan bekal di jalan. Nah, wa ma malakat yaminuk, dan hamba sahaya yang engkau miliki, budak-budak yang engkau miliki. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang mukhtal, ya, bersombong, fakhura, dan senang membanggakan dirinya. Baik. Jadi ini ayat akan disebut oleh penulis nanti di Masail, bahwa ini ayat disebut oleh para ulama dengan nama ayat al-hukuk al-asyarah. Ayat yang menjelaskan tentang berapa? Tentang 10 hak. Tentang 10 hak. Ya. Jadi dari ayat kalau kita rinci 10 hak di dalam ayat ini, maka kelihatannya di dalamnya ada berapa? Ada 10 hak. Hak yang pertama, perintah beribadah kepada Allah. Ya. Dan menjauhi kesyirikan. Hak yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Hak yang ketiga, berbuat baik kepada kerabat. Hak yang keempat, berbuat baik kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim. Hak yang kelima, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Hak yang keenam, berbuat baik kepada tetangga yang masih kerabat. Hak yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga jauh, bukan kerabat. Hak kedelapan, berbuat baik kepada mintanya diri kecil, kepada istri atau kepada teman dekatnya, teman perjalanannya, teman sejawatnya. Dan yang kesembilan adalah berbuat baik kepada ibu sendiri. Dan yang kesepuluh, berbuat baik kepada budak yang dia miliki. Ya, jadi ini 10 semuanya, 10 hak. Hak yang paling pertama yang disebutkan, hak apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib, hak yang paling pokok untuk ditunaikan. Hak yang paling pokok untuk ditunaikan. Iya, dan juga terdapat di dalamnya penafsiran tauhid, bahwa tauhid itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan, ya, terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Baik. Jadi ini yang disebut dengan tauhid, ibadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Baik, kalau begitu saya tegaskan ya, sisi pendalilan yang terkait di dalam ayat ini. Ya. Di dalam ayat ini sisi pendalilan penulis, yang pertama beliau ingin menafsirkan tauhid itu apa? Bahwa tauhid adalah ibadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ya. Yang kedua, beliau ingin tegaskan bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Ya. Ada tiga makna yang menunjukkan dia kewajiban yang paling wajib dalam ayat. Makna yang pertama, Dari 10 hak yang disebut, hak yang paling pertama diterangkan apa? Hak tentang tauhid. Yang kedua, dia datang dalam bentuk perintah. Wa'budullah. Perintah menunjukkan mana apa? Mana wajib. Yang ketiga, setelah perintah berbuat tauhid, beribadah hanya kepada Allah, diiringi dengan larangan berbuat kesyirikan yang menegaskan kewajiban perintah apa? Tauhid tersebut. Jadi tiga hal yang menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Baik. Jelas ayat ini ya? Iya. Dan di sini sudah diuraikan ya tentang ibadah. Empat ayat semuanya disebutkan ibadah. Iya. Dan ibadah, kaidahnya Ibnu Abbas, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'nahu apa? At-tauhid. Segala yang datang dalam Al-Qur'an dari kalimat ibadah, maka maknanya adalah tauhid. Ibadah itu sendiri kalau diartikan secara bahasa, ibadah adalah at-tadallul wal khudu'. Ya. Menghinakan diri dan merendahkan diri. Itu secara bahasa. Karena itu orang Arab kalau jalan yang sudah biasa dilewati, mereka katakan tariqun mu'abbad. Ini jalan yang sudah dijadikan sebagai ibadah. Iya. Karena saking banyaknya dia dilewati oleh orang-orang, dipijak. Jelas ya? Karena dia dihinakan, direndahkan. Nah, makanya dikatakan tariqun apa? Mu'abbad. Jadi ibadah itu dari sisi dasarnya adalah menghinakan diri dan apa? Merendahkan diri. Iya. Karena itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mendefinisikan ibadah dalam dunianya, kata beliau, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli fa'ilihi huma qutbani. Ya, bisa dibaca ma'adulli, bisa dibaca ma'adulli, bisa disukun, bisa di fathah. Iya. Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi. Beribadah kepada Ar-Rahman itu adalah puncak kecintaan kepada Allah. Ma'adulli abidihi, disertai dengan kehinaan orang yang beribadah itu. Huma kutbani. Ini dua kutub ibadah. Puncak kecintaan disertai dengan puncak penghinaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu definisi ibadah menurut Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kalau ibadah dalam definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa itu ibadah? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Ismun jami', nama universal yang mengumpulkan segala hal yang dicintai oleh Allah dan segala hal yang diridai oleh Allah, berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Itu namanya ibadah. Jelas ya? Dan manusia di dalam ibadah berjenjang. Manusia dalam ibadah itu berjenjang. Iya. Manusia dalam ibadah berjenjang. Karena ibadah itu ada yang terkait dengan lisan, ada yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan anggota badan. Ada yang terkait dengan anggota badan. Baik. Dan tingkatan manusia di dalam ubudiyah juga bertingkat-tingkat. Iya. Ada ubudiyah amma namanya, penghambaan umum. Seluruh makhluk ini, muslim maupun kafir, semuanya adalah hamba Allah. Ini ubudiyah amma namanya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada siapapun di langit dan di bumi kecuali dia akan datang menghadap kepada Allah sebagai apa? Sebagai hamba. Ini ubudiyah amma namanya, penghambaan umum. Jelas ya? Penghambaan umum. Orang kafir walaupun dia kafir, dia mengingkari bukan hamba Allah, itu pengingkaran lisannya. Tapi kondisi dan keadaannya tidak bisa mengeluarkan dia dari apa? dari penghambaan. Kalau rezekinya diputus, dari mana dia dapat rezeki? Dicabut ajalnya, siapa yang bisa menghidupkannya? Maka keadaannya menunjukkan bahwa dia adalah apa? Adalah hamba. Yang kedua ada namanya ubudiyah khasah, penghambaan khusus. Inilah orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Dan ada namanya ubudiyatun khasatul khasah, penghambaan orang khusus, orang khususnya yang khusus. Ya. Ini di tingkatan kaum mukminin yang lebih tinggi lagi. Ya, seperti para nabi dan para rasul dan siapa yang mengikuti jalan mereka. Jelas ya? Jadi ini tiga tingkat penghambaan. Ubudiyah ammah, yang kedua ubudiyah khassah, kemudian yang ketiga ubudiyah khassatul akhsah. Baik.